Sejak kali ini mencekam dalam di hati, kulihat bunga tersendiri telah tenang tiada berseri. Apakah yang akan terjadi bila datang pagi nanti? Embun kecil menerangi bersama sang matahari. Jangan lagi. Jangan lagi.